بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب يا إخواني في الله، إن شاء الله بدا لنجدكن بركات الشيخ العلامة المجدد Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، dan tidaklah saya untuk aku mencipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata beliau, فَإِذَا عَرَفْتَ أن الله خلقك لعبادته، maka jika kamu telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Berkata Syekh Zaid rahimahullah, wa kullu amalin, dan setiap amalan, yataqaddamu biha al-insanu, yang diamalkan oleh manusia, ma'a faqdi tauhid, bersamaan dia kehilangan tauhid, wal wuqu'i fi syirk, dan dia terjatuh pada kesyirikan, fala qimata lah wala wazna lahu abada, maka dia tidak mempunyai harga dan tidak mempunyai timbangan, yakni tidak bernilai selama-lamanya. Id la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, karena amalan itu, ibadah, tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Wa amma biduni tauhid, adapun amalan tanpa ada tauhid, famahma qaddama al-insanu mimma suratuhu surat al-ibadah, kalau tanpa tauhid, maka bagaimanapun manusia beramal dengan amalan yang bentuknya itu adalah ibadah, seperti sedekah wal iqrad wassakha'i wal badl, yakni memberikan kedermawanan dan juga memberikan pinjaman, wal afwi, dan juga memberikan maaf, wal ihsani ilan nas, dan berbuat baik kepada manusia, wa ma syakala dhalika, dan yang semirip dengannya, serupa dengannya, wa huwa faqidun lit tauhid, bersamaan dia tidak mempunyai tauhid, fa innahu dakhilun tahta qaulillahi azza wa jal, maka orang seperti ini dia masuk di bawah firman Allah azza wa jalla, wa qadimna ila ma amilu min amalin, فجعلناه هباء منثورا. Maka kami datang kepada amalan yang telah dia amalkan. Fajalnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan amalannya itu haba, debu, mansura yang berterbangan. Idzan fa asasul ibadah tauhidullah. Kalau begitu maka asas pondasi ibadah adalah tauhid, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Wa kullama taqarraba al-muwahhid ila Allah, dan setiap kali seorang ahlu tauhid, seorang muwahhid, dia mendekatkan diri kepada Allah biibadatin, dengan satu ibadah, fahuwa yashmaluha hadha al-ismu asy-syarif, ismu al-ibadah, maka dia tercakup dalam kata yang mulia ini, yaitu kata ibadah, allati tatajalla fil khudu'i wal inqiyadi wat ta'ati lillahi wahda, yang mana ibadah itu dia tatajalla, dia nampak pada al-khudu' wal inqiyad, dia tunduk dan pasrah, wata'a dan taat kepada Allah semata, warragbati fima indah, dan dia berharap, dia menginginkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walistislam attam, dan dia berserah diri dengan sempurna, alam al-insi wal jin, pada apa yang telah Allah bebankan kepada alam manusia dan jin. Min fi'li ta'at, berupa perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah. Wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Wa taqarrubi ila Allah bi kulli ma yurdi. Kemudian dia mendekatkan diri, dan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan setiap perkara yang membuat Allah itu ridha dengannya. Setelah itu Syekh membuat permisalan. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Syekh mengatakan bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid, sebagaimana solat tidak dinamakan solat kecuali dengan taharah. Kalau ada orang solat tanpa ada taharah, dia melakukan amalan yang zahirnya itu ibadah, tapi orang ini tidak dikatakan sedang menegakkan solat. Karena apa? Karena solatnya tidak teranggap terbatalkan. Berkata Syekh Zaid, "Tsumma daraba al-mu'allifu misalan 'ala anna al-ibadata la tusamma 'ibadatan illa ma'a at-tauhidi bis-shalah." Syekh membuat permisalan bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Beliau misalkan dengan salat, "Allati la tusamma salatan haqiqiyatan." Tidak dinamakan solat secara hakiki illa ma'at taharah, kecuali bersama at-taharah. Fa'idha fuqidat at-taharah wa salla al-insanu mi'ata raka'atin biduni taharah aw ma yanubu manabaha fa'innahu la yusamma musalliyan wa la yusabu thawab al-musallin. Maka orang seperti ini tidak dikatakan orang yang menegakkan sholat, dan dia tidak diberikan pahala atas amalannya. Bal yu'aqab uqubatan ala tarkihi li'a'zami syartin min syurutis sholah. Bahkan dia diberikan hukuman dikarenakan dia meninggalkan syarat terbesar di antara syarat-syarat solat, yaitu at-taharah, bersuci. Allati qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqiha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin, Allah tidak menerima salat tanpa at-taharah, wala sadaqatan min ghululin, dan Allah tidak menerima sedekah dari al-ghulul, barang curian. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i wa Tirmidzi dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang salat tanpa taharah tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang yang dia bersedekah dari harta curian maka tidak juga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada alasan saya mencuri untuk bersedekah. Tidak ada alasan. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Kata para ulama seperti itu. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Antum ingin bersedekah bukan berarti tujuan antum itu menghalalkan segala cara yang antum inginkan. Walabud, harus dengan wasilah yang dihalalkan oleh Allah dan dibolehkan oleh Allah Azza wa Jal. Adapun wasilah-wasilah yang haram maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilahnya pencuri yang baik, pencuri budiman, tidak ada. Wa kullu sarik fa huwa kha'in. Ya. Wa athim. Setiap pencuri itu dia berkhianat dan dia seorang berdusta. Ma hunaka sarik yang dia ala khair. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, miftahu sholati at-tuhur, kunci salat adalah at-taharah. Fashabbaha bibabin muqaffal qad uhkima iqfaluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan salat dengan pintu yang terkunci. Ya, qad uhkima iqfaluha, dengan kuncian yang rapat. Wala yuftahu hadzal babu al muqaffal illa miftahuhu, wala yaftahu hadzal bab al muqaffal illa miftahu al hakiki, dan tidak bisa membuka pintu ini kecuali kuncinya yang hakiki. Idan fas-salatu la tusamma salatan illa ma'a at-tahara, wa hakadha al ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid. Sudah lewat terjemahannya. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ أَفْسَدَهَا كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Maka jika kesyirikan itu masuk pada satu ibadah maka dia akan merusaknya. Sebagaimana al-hadath, jika dia masuk pada tahara maka dia akan merusaknya. Hadas besar ataukah hadas kecil. فَإِذَا عَرَفْتَ anna syirka idza khalata al-ibadah afsadaha, jika kamu mengetahui bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan ibadah dia akan merusaknya. Wa ahbata al-amal, dan membatalkan amalannya. Wa sara sahibuhu fil khalidina min al-khalidina fin nar, dan pelaku kesyirikan tadi yang dia mencampurkan ibadah dengan syirkun, dia termasuk orang-orang yang dikekalkan dalam neraka. Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalika, maka otomatis kamu akan mengetahui bahwasanya perkara terpenting bagimu adalah kamu mengenali tauhid dan mengenali syirkun billahi azza wa jalla. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. Jadi kalau kita tahu bahwasanya pondasi ibadah itu adalah tauhid, dan kita tahu kesyirikan jika masuk pada satu ibadah itu merusak ibadah tersebut dan menjadikan pelakunya dikekalkan dalam jahannam, maka semestinya al-muslim, al-aqil, dia menyadari bahwasanya perkara yang paling penting untuk dia pelajari adalah dia mengenali tauhid dan mengenali lawan daripada at-tauhid, yaitu asyirku billahi azza wa jal. Berkata Syekh Zaid, kita ringkas, berkata Syekh Zaid rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Dan sungguh-sungguh telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Muhammad, dan orang-orang sebelummu, yaitu dari kalangan para anbiya, lain asyrakta, jika kamu Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka akan terhapuskan amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hadha khitabun linnabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan khitab, pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hasha an yusyrik, dan Rasulullah tidak mungkin terjatuh pada syirkun billah azza wajalla. Ini dalam ilmu usul tafsir, ta'likul hukum bisyai'in mustahil, yani mengikat satu hukum dengan perkara mustahil akan terjadi, menggantungkan satu hukum dengan perkara yang tidak akan terjadi. Apa hukumnya? Hukumnya amalan itu terhapuskan dan pelakunya termasuk orang-orang yang merugi. Diikat dengan sesuatu mustahil, yaitu wuku'un nabi fi syirk, terjatuhnya nabi dalam syirku billah ya azza wa jal. Ta'likul hukum bisya'in mustahil wuku'uhu, menggantungkan hukum dengan sesuatu yang mustahil akan terjadi. Rasulullah dan para anbiya, mereka ma'sum, mereka terjaga dari dosa besar, dari syirkun billah sebelum diangkat menjadi nabi, apalagi setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Namun Allah azza wa jalla mengikat hukum ihbatul amal dan kaunul fa'il menjadi khasirin dan khalidina finnar, diikat dengan sesuatu mustahil untuk menjelaskan bahwasanya perkara itu kalau terjadi, walaupun itu mustahil, maka hukumnya akan pasti terjadi. Kalau nabi saja seperti itu, maka lebih pantas dan lebih utama orang-orang selain al-anbiya dan mursalin. Walakinnahu bayanun lil ummah, akan tetapi ini merupakan penjelasan kepada umat, an tahdharas syirka bi jami'i suwari, agar berhati-hati dari kesyirikan dengan segala macam bentuknya, wa anwa'ihi, dan jenisnya. Id minhul jali wa minhul khafi, karena kesyirikan itu ada yang dia jelas nampak, ada yang dia khafi, dia tersembunyi. Wa minhu ma yu'lam wa minhu ma qad yadkhul 'ala asy-syakhsi wa huwa la ya'lamu. Ada kesyirikan yang diketahui maklum, itu syirkun billah. Namun juga ada kesyirikan yang jika itu jika masuk pada seorang manusia, maka dia tidak mengetahuinya, dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya ini syirkun billah ya azza wa jal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, dalam biografinya, di awal-awal beliau menuntut ilmu di Madinah, afwan, di Makkah, di Masjid Nabawi. Di antara gurunya ada seorang guru, Syekh min Masayikh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. beliau ketika selesai dars, setiap kali selesai dars, gurunya ini menghadap kepada Ka'bah dan dia mengatakan wal Ka'bah setiap selesai dars. Selesai dars dia menghadap kepada Ka'bah, dia mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Syekh Muhammad memperhatikan, subhanallah, ar-rajul Syekh Muhammad ini peka sekali dengan perkara syirkun billah. Makanya dakwah beliau memberikan terkiz pada perkara tauhid. Mendapati gurunya seperti ini, dia berpikir gimana caranya menegur gurunya ini. Lihat adab, ya, adab. Al-muallim idha akhta, muallim, seorang guru, seorang mudaris, taruhlah jika dia salah, ma yuqabil bisafaha, tidak disikapi dengan kebodohan, tidak disikapi dengan tanpa sopan santun. Ini waqa' bisyirk. Syekhu waqa' bisyirk. Dia berpikir gimana caranya ini menegur gurunya. Akhirnya suatu saat dia mengatakan, ya Syekh, ana ingin mentasni Al-Quran, ya, supaya antum mendengar bacaanku dan memperbaiki tajwidku. Kata Syekh, labas, dan saya cinta dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab al-Najd. Labas, tayyib, tafadhal. Dia bacalah surat apa? Li'ila fi Quraisy. Ini tasmi surat, dia ingin menyampaikan dalil kepada Syekh Muhammad, kepada gurunya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, sampai pada ayat falyabudu rabb hadzal bait. Syekh Muhammad menghilangkan kata rabb, Tuhan. Kata Syekh Muhammad falyabudu hadzal bait. Kata syekhnya, akhta, salah kamu. Bukan falyabudu. Apa, beribadalah kalian kepada rumah ini. Ini beribadalah kalian kepada Ka'bah. Kata syekhnya, salah antum ya Muhammad. Diulang lagi. Falyabudu hadzal bait. Salah kamu ya Muhammad. Bukan falyabudu hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Diulang lagi ila fi Quraisy ila, sampai falyabudu hadzal bait. Ya Muhammad, akhtat, kamu salah ya Muhammad. Sudah, kata dia, ya Syekh, tapi ana perhatikan antum selesai dars, antum menghadap kepada Ka'bah dan antum mengatakan wal Ka'bah. Fastadraka Syekh, oh, ini saya ditegur oleh muridku ini. Hakadzal adab. Ya. At-talib yata'allam al-adab qabla an yata'allam al-ilm. Belajar adab sebelum belajar apa? Al-ilmu. Hakadha. Kana al-imamu Ahmad. Al-imamu Ahmad, dia yuhadir ketika dia yaqid majlis tahdith. Dia membuat majlis tahdith. Haddathana fulan an fulan an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir itu 5.000 orang. Yang menulis hadis itu disebutkan cuma 500. Yang lainnya mereka yata'allam al-adab. Ya. Fa al-adab muhim. Ya, al-adab muhim. Lihat Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, syahidnya beliau peka dengan perkara syirik. Dan gurunya ini yang dia itu tayyib aslan. Orangnya ala khair. Tapi dia masyar, dia enggak sadar bahwasanya yang dia lakukan adalah syirkun billah. Kata saya di sini, wa minhu ma yu'lam wa minhu ma qad yadkhul 'ala asy-syakhs. Seseorang melakukannya dan dia tidak sadar. Dia mayata'ammadu asy-syirk, dia tidak sengaja melakukan syirkun billah, tapi dia waqa' fi dalam keadaan dia enggak sadar. Saya memberikan tanbih dengan uslub masyaallah. Kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, wal ilaju fi dhalika wal wiqayah dan mengobati perkara yang demikian dan menjaga dari kesyirikan, an yabdhul al-insanu juhdahu fi talabil ilmi, seseorang dia mencurahkan kemampuannya untuk menuntut ilmu, wattawassu' fihi, ya, dan dia wattawassu', yakni dia memperluas pengetahuannya tentang tauhid dan tentang syirkun billah, wabil akhassi ilmul aqidah, terlebih khusus ilmu aqidah, allati hiya tauhidullah, ya, yaitu perkara tauhidullah azza wa jalla, wa tahqiqu hadha at-tauhid wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi, ya, dan mewujudkan tauhid ini wal bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirkun billah, wa ma'rifatu suwari ala wajhi at-tamami liyahdharaha al-muslim, dan dia berusaha untuk mengenali bentuk-bentuk kesyirikan dengan sempurna, dia mengenalinya dengan sempurna sehingga al-muslim dia berhati-hati darinya. Jadi tidak ada istilah tauhid itu bisa dipelajari 15 menit, ya, 1 jam, seperti semboyannya atau ucapannya orang-orang ikhwanul muslimin. Nah, kalau antum mempelajari tauhid, tauhid terbagi menjadi 2 atau 3, ada yang membagi 2, ada yang membagi 3, mungkin finish di sa'ah, setengah jam. Tapi apakah tauhidullah itu sebatas itu? Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam min bidayati da'wah, dari awal beliau berdakwah yang beliau ajarkan tauhid. Rasulullah dalam hadis Jabir, beliau ya'tin nas fil mausim fi ukazi wa majinnah. Hadis Jabir indah Imam Ahmad. Rasul mendatangi manusia di kemah-kemah mereka di musim haji, di pasar Ukaz dan pasar Majinnah. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia katakan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung di dunia dan di al-akhirah. Sampai beliau mau meninggal juga seperti itu, ya, beliau mau meninggal yang beliau ajarkan adalah tauhidullah azza wa jalla. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, la'allallahu an yukhlisaka min hadhihi syabakah, mudah-mudahan Allah azza wa jalla menyelamatkan kamu dari jeratan ini, ya, dari jebakan ini, wa yasyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, alladhi qala Allah ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah tidak akan mengampuni dosa syirkun dan Allah mengampuni selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Wa dhalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih, yang demikian itu diantara caranya mempelajari tauhid, yaitu dengan mengenal 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Ana ringkas syarah Syekh Zaid rahimahullah. Naam. Al-qaidatul ula, kita masuk pada kaidah yang pertama. An ta'lam, hendaknya kamu mengetahui, anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang, hendaknya kamu mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwasanya Allah adalah sang pencipta, al-mudabbir, Allah yang mengatur makhluk, wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam, dan kamu mengetahui bahwasanya yang demikian itu, pengakuan mereka dengan tauhidur rububiyah, tidak menjadikan mereka dikatakan muslimun. Pengakuan mereka dengan tauhidur rububiyah tidak menjadikan mereka dikatakan muslimun selama mereka tidak tunduk pada tauhidul uluhiyah. والدليل قوله تعالى dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal قل من يرزقكم من السماء والأرض katakanlah من يرزقكم من السماء والأرض siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi amma yamliku as-sam'a wal absar atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan wa man yukhrijul hayya minal mayyit dan siapakah yang mengeluarkan dari hidup mengeluarkan yang hidup dari yang mati wa yukhrijul mayyita minal hayy dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup wa man yudabbirul amra dan siapakah yang mengatur urusan-urusan ini fasayakulunallah maka mereka akan menjawab Allah musyrikul arab ayuhal ikhwah jangan dalam benak kita adalah mereka wasaniyil mahd la ya'riful rabb jangan dalam benak kita orang-orang musyrikul arab kufar Quraisy adalah animisme murni yang tidak mengenal Tuhan hada khata ini pemahaman yang salah musyrikul arab ya'rifunallah mereka kenal Allah ya'rifunallah mereka bukan animisme murni yang tidak mengenal adanya sang pencipta tahu mereka makanya kita dapati mereka bersumpah dengan nama Allah wallahi mereka bersumpah dengan nama Allah bahkan Allah dalam Al-Quran mengatakan wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah ada di antara manusia yang mereka menjadikan tandingan dari selain Allah mereka cinta kepada sesembahan mereka tandingan mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla maknanya mereka itu kenal Allah dan cinta dengan Allah ada kecintaan kepada Allah tapi tatkala kecintaan itu dia makhlutah masybuhah masyubatun bihum bil ibadah lil makhluk ketika dia tercampurkan dengan hubbus syirk tercampurkan dengan cinta kesyirikan maka kecintaan mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala asyahid mereka kenal Allah mereka tahu bahwasanya di sana ada sang pencipta tahu mereka makanya dalam ayat ini ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki siapa yang mengatur siapa yang menguasai siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu diantara tafsirnya adalah Allah menghidupkan bumi ya, yang dia itu tandus kering kerontang mati ardul mayyit bumi yang mati dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa? Dengan tumbuhan dan tanaman wa yukhrijul mayyita minal hayy dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup diantara tafsirnya Allah Azza wa Jalla mengeluarkan an-nawah biji-bijian ya, dari tanaman dan pepohonan biji-bijiannya biji yang keras itu. Siapa yang melakukannya? Kata mereka Allah faqul afala tattaqun tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal berkata Syekh Zaid wa bayanu hadhil qa'idah dan penjelasan tentang qa'idah ini huwa anna al-iqrara bi tauhidir rububiyyah pengakuan dengan tauhidur rububiyyah bidunil iqrari bi tauhidil uluhiyyah tanpa mengakui tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma'i was sifat dan tanpa mengakui tauhid asma' dan sifat la yudkhilu fil islam tidak memasukkan mereka ke dalam islam fal kuffarul ladina qatalahumun nabi orang-orang kafir yang diperangi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam hina amarahu allah bi qitalihim tatkala diperintah oleh allah perintahkan rasul untuk memerangi mereka lam yastajibu li da'wati al-haq, jika mereka tidak memenuhi da'wat al-haq, kanu yukiruna bi tauhidir rububiyah, mereka orang-orang kafir tersebut mereka mengakui tauhidur rububiyah, wa yu'minuna bi anna Allah huwal khaliq, mereka percaya, mereka beriman Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Walakin ya'buduna ma'ahu ghairah, akan tetapi mereka beribadah bersama Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah azza wa jalla, minal asnami, berupa berhala-berhala, wal awthan, kalau diterjemahkan sama, al awthan wal awthan kalau diterjemahkan sama, tapi al awthan itu lebih umum daripada al asnam. Kalau asnam itu berhala yang dipahat dalam bentuk makhluk. Kalau al-wasan itu bisa masuk padanya al-asnam, dan juga bisa masuk padanya berhala yang belum dipahat seperti bebatuan alami ataukah pohon-pohon. Al-akhtilafi anwa'iha i'tiqadan minhum bi'annaha tuqarribuhum ilallahi zulfa. Ya. Jadi mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, karena mereka meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan ini mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Wa alaihi faman aqarra bi tauhidir rububiyyah wa lam ya'tarif wa ya'mal bi tauhidil uluhiyyah wal asma'i was sifat lam yakun muslima. Maka di atas dan di atas ini, maka barang siapa yang dia mengakui tauhidur rububiyah namun dia tidak mengakui dan tidak beramal dengan tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma' was sifat, lam yakun muslima, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Wa min huna فالتلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة واضح. Dari sini kita mengetahui bahwasanya keterkaitan antara tiga macam tauhid ini sangat jelas. وَذَلِكَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ يَسْتَلْزِمْ تَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ. Yang demikian bahwasanya tauhidur rububiyah mengharuskan tauhidul uluhiyah. Istalzim, maksudnya kalau kalian wahai orang-orang kafir atau musyrik, kalian mengakui Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah dan Allah pada perkara rububiyah, maka seharusnya kalian memperuntukkan tauhidul uluhiyah, ibadah itu hanya kepada Allah azza wa jalla. Makanya dalam Al-Qur'an di sekian ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala istadalla bi rububiyyatihi ala uluhiyyatihi. Allah beristidlal dengan rububiyah Allah kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Contohnya ayat ini. Allah sebutkan rububiyah. Rububiyah itu terkait dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan rizki, perbuatan Allah. Allah yang menguasai, perbuatan Allah. Allah yang mengeluarkan, yang mencipta, Allah yang mematikan dan seterusnya, perbuatan Allah Azza wa Jal. Setelah itu Allah menuntut al-uluhiyah. Afala tattaqun, maka tidakkah kalian bertakwa? Kalau kalian akui yang demikian, maka harus kalian tunduk kepada al-uluhiyah. Demikian pula dalam ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala ila akhir al-ayat. Allah perintahkan mereka, Allah mengatakan dia Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, yang menjadikan langit sebagai atap, yang menurunkan hujan. Dengan hujan tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Setelah itu Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Mengetahui apa? Kalian tahu Allah yang memberikan rizki, kalian tahu Allah yang mencipta, kalian tahu Allah yang mengatur, kalian tahu Allah yang menguasai. Ya. Maka jangan jadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau tahu Allah yang memberikan rizki, jangan takut rizki antum itu akan dicabut atau dihalang oleh manusia. Kalau saya menjadi ahlu sunnah yang hakiki, saya makannya susah, hidupnya sulit. Kalau saya melawan arus masyarakat saya yang terjatuh pada syirkun wa bidah, kalau saya tidak bertaklid seperti taklidnya mereka, maka saya enggak bisa hidup. Akhirnya ikut arus. Ya nas ma'an nas, dalam istilah orang-orang darijah, bahasa dari. Ya nas ma'an nas. Yadullu ala dha'fi at-tauhid. Kalau antum tahu Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur dan qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman, fa ghammid 'aynayka minan nas. Tutup matamu dari manusia dan berjalan cari keridhaan Rabbul alamin. Inna min dha'fil yakin an turdin nas bi sakhatillah. Termasuk lemahnya keyakinan terhadap Rabbul alamin, kamu mencari keridhaan manusia dan jadikan tumbalnya biar dimarahi oleh Allah tidak mengapa. Yang penting bapakku senang. Yang penting manusia senang. Wa hadha khata, dan ini adalah khata. Yani anna man aqarra bi rububiyyatillah lazimahu syar'an wa aqlan. Yani barang siapa yang dia mengakui tauhid rububiyyatillah azza wa jal, maka mengharuskan dia secara syariat dan secara akal. An yufridahu bil ibadah wahda duna siwa. Ya. Agar dia mentauhidkan Allah, dia sendirikan Allah dengan ibadah semata tanpa selain Allah Azza wa Jal. Syar'an syariat dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Aqlan, demikian pula akal, al-aqlus salim. Akal yang selamat tidak akan bertentangan dengan naqlus sahih. Kalau kita itu terhadap nususus syariah akal kita tidak sampai, atau seakan-akan bertolak belakang dengan akal kita, maka yang kita salahkan itu akal kita. Jangan salahkan nas, jangan salahkan apa, nususus syariah. Dia membaca ayat-ayat sifat, contohnya membaca ayat-ayat sifat tentang sifat-sifat Allah. Dia dapati ayat tentang tangan Allah. Dia dapati ayat tentang wajah Allah. Terus kata dia, menurut akal saya, ya tangan Allah sama dengan tangan makhluk, wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Karena aqlul bashar, akal manusia ini, dia ma yatasawwar illa ma ro'ah. Dia tidak bisa membayangkan kecuali sesuatu yang dia lihat, atau sesuatu yang dikabarkan kepadanya, atau sesuatu yang dikabarkan dengan perkara yang mirip dengannya. Ini akal manusia, tasawwar fi hadzal hudud. Dia enggak bisa tasawwar syai kharij hadhihi tsalatsah. Dia enggak bisa membayangkan sesuatu di luar imma yang dia lihat, imma dia dikabarkan beritanya, disifatkan, atau dia melihat sesuatu yang mirip dengannya. Ketika dia mendapatinya, dia mengatakan khalas, berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk, wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Ada khata. Ini adalah salah. Allah tidak pernah mengabarkan ya tentang bentuk wajah dan bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita mengukur nas-nasus syariah dengan akal kita yang lemah. Dia kemudian yatakallam, berbicara, akhirnya dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan akalnya yang lemah. Ya. Padahal akal dia sendiri tidak bisa mencerna dan mengetahui ruh yang ada di antara baina janbah, yang ada dalam dirinya. Dia enggak bisa mengetahui hakikat ruhnya. Bagaimana dia bisa mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam perkara ini juga seperti itu. Akal manusia as-salim, perkara al-uluhiyah, kalau seseorang dia itu mempunyai budak, kalau zaman di zaman sekarang tidak ada budak, dia punya budak atau di zaman sekarang dia punya pekerja. Dia kontrak orang ini. Sudah saya kontrak, saya bayar sebulan sekian atau setahun sekian. Rumahnya dia siapkan, semuanya dia siapkan, kendaraannya dia siapkan, semuanya dia siapkan. Kemudian kata dia, antum setelah itu beribadah ke apa? Bekerja untukku. Hasil kerjaan antum di setor. Rupanya tidak, pekerjaannya ini setor ke orang lain. Disetor ke tetangganya. Tidak ada hubungannya. Punya mobil, ya habis dia bekerja siang pulang, setornya ke tetangga. Begitu. Setiap hari seperti itu. Kira-kira kita marah tidak? Pasti marah. Kalau bisa dipenjara pekerjaan seperti itu. Mereka manusia sebagiannya terhadap dirinya, akalnya itu kalau terhadap yang seperti itu tahu dia. Wah, anti salah ini, enggak boleh. Kalau macam-macam dipenjara. Tapi terhadap Rabb hak Allah Subhanahu wa taala mah yujrik. Siapkan makan, Allah cipta dia. Cipta bapaknya, cipta kakeknya, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "U'budni," beribadah kepadaku. Dia malah beribadah kepada batu. Padahal dia lebih mulia daripada batu. Al-hayy itu lebih mulia daripada al-mayyit. Hakada fal-aqlus salim labud, dia pasti yang sajim ma'a naqlus sahih, akan sejalan dengan apa? Dengan nakal, dengan dalil-dalil yang sahih min kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada manusia itu seperti itu. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Dan kita berdoa Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Zaid rahimahullah, "Wa tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyyah, tauhidul uluhiyah dan tauhidur rububiyyah yastalzimani tauhidul asma'i was sifat." Mengharuskan tauhidul asma dan as-sifat alal wajhil ladzi masya alaihi salafun as-salih fi babil asma'i was-sifat. Tauhid, kalau kita mengakui tauhid uluhiyah, kita akui tauhidur rububiyah, maka dua tauhid ini mengharuskan kita untuk mengakui pula tauhidul asma was-sifat dengan metode yang diajarkan oleh para salafus soleh pada pembahasan tauhid asma wa sifat. Jadi jangan dalam tauhid asma wa sifat, para ulama kita mengajarkan kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, seperti yang ditetapkan oleh Rasul dalam, tanpa takyif, wala tamthil, wala tasbih, wala ta'til. Tanpa dia memberikan bentuk, oh tangan Allah seperti ini, oh wajah Allah seperti ini. Dan tidak boleh juga dia menafikan, oh Allah tidak mempunyai wajah, Allah tidak mempunyai tangan yang hakiki. La, as-salaf mengatakan Allah mengabarkan punya wajah. Kita tetapkan Allah punya wajah. Bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Kita enggak tahu. Allah punya tangan, Allah punya tangan. Bagaimana bentuknya? Tidak tahu. Kalau ingin tahu, beramal, beriman, masuk surga akan lihat wajah Allah azza wa jalla. Jangan membahas nama, membahas sifat-sifat Allah dengan akal kita. Bagaimana Allah tetapkan bentuk dan kaifiahnya? Allahu a'lam. Tidak Allah kabarkan dalam Al-Quran dan juga tidak pula dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayyuhal ikhwah, di antara sifat al-muttaqin, yang mana mereka itu, untuk mereka Al-Qur'an ini diturunkan, di antara sifat mereka, mereka beriman dengan perkara ghaibiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wajah Allah dan Allah siapkan bagi penghuni surga untuk mereka melihatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam biografi Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan ada seorang pemuda. Jadi biasanya ya kita juga pemuda, kita minta taufik dari Allah. Pemuda masyaallah yujadil, suka bikin muskilah. Semangatmu semangat kuat, darah panas, bila adab, tanpa adab. Dia ke sana yujadil, ke sini yujadil tentang asma wa sifat, tentang nama dan sifat Allah. Di sana kalah, yang itu kalah, yang itu kalah, yang itu kalah. Emang pintar ngomong namanya pemuda? Ya, pandai silat dan bersilat lidah. Sampai bohong pun tidak mengapa. Alakul, dia yujadil sini, ini kalah. Sana kalah, sana kalah, sana kalah. Akhirnya kata manusia, ini ma baki illa syafi'i. Ini yang pantas hadapi dia adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Syafi'i, siapa yang tahu namanya Al-Imam Syafi'i? Siapa namanya? Nah, ini. Nggak tahu. Muhammad ibn Idris. Ya, Syafi'i ini bertemu dengan Rasulullah pada kakek Rasulullah yang kedua atau yang ketiga. Jadi dia dari Al-Baitin Nubuwa, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i disebutkan kalau dia berdiskusi sama orang, ini tembok dari semen. Dia berdiskusi sama antum, dia katakan ini besi. Tembok ini terbuat dari besi. Antum keluar, antum mengatakan ini terbuat dari besi, bukan dari semen dan pasir. Karena kuatnya dia ketika munadhara wassardul adillah, untuk sistematis dalam berbicara, Imam Syafi'i rahimahullah. Akhirnya suatu saat datang Syafi'i, ini pemuda tadi datang kepada Syafi'i rahimahullah. Kata dia, ya Aba Abdillah, saya ingin berdiskusi denganmu tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dilihat, ayo sudah, besok antum datang, pulang dulu, besok datang bawa burung, burung merpati. Ada apa ini nanti? Suruh saya bawa burung merpati. Sudah antum pulang, besok bawa. Pulanglah Syab, pemuda. Besok datang, bawa burung merpati. Duduk depan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Syafi'i, antum yang bertanya atau saya yang bertanya? Kata dia, fadl, antum yang bertanya. Dia berikan kesempatan kepada Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, coba kalau saya tanya kamu, burung ini berapa sayapnya? Burung berapa sayapnya? Dua. Nah, kalau kira-kira saya datangkan sayap yang ketiga, di bagian mana yang pas kamu tempatkan sayap yang ketiga ini? Kata dia, kepalanya. Terus kalau terbang gimana? Yang duanya begini, yang kepala bagaimana? Coba. Kalau begini-begini ya gak maju. Kalau begitu, perutnya. Ya gak mungkin. Dia gak bisa terbang. Kalau begitu, kakinya. Gak mungkin juga. Sampai dia pasrah. Dia apa? Dia pasrah. Kenapa? Itu tadi aqlul basyari, akal manusia, dia enggak bisa yatasawwar syai di luar apa? Idrakuhu, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia diberitakan atau dia lihat yang mirip. Aqal basyar lemah. Malaikat berapa sayapnya? Malaikat. Ra'aitu Jibril habitan minas sama' lahu 600 janah. 600 sayap. Kita tasawur bagaimana terbangnya Jibril? Tidak bisa. Al-aql ma yudrik. Karena dia lemah. Kata Syafi, ya Syaf ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ini burung yang kamu pegang di antara tanganmu. Untuk meletakkan sayap yang ketiga, kamu enggak mampu. Fatatakallam fi sifatillah. Kamu berbicara tentang sifat Rabbul Alamin yang kamu tidak melihatnya. Tidak memegangnya. Fatatakallam fi sifatir Rabbul Alamin. Ya takif wa tamthil wa tasbih wa ta'til. Fasakat. Kharaj wa tab. Alhamdulillah. Keluar dan bertaubat. Alhamdulillah bertaubat. Kalau enggak bertaubat, khalas anta wa sya'nu. Kamu dan urusan. Ada Tuhan yang mengurus diri. Wa la ilaha illa. Jadi, fi bab al-asma wa sifat, Namshi ala ma masya'alihi salaf. Kita berjalan di atas metode manhaj salafus salih. Wa kadhalika fi kulli syu'unud din. Pada setiap perkara agama kita, kita berjalan di atas manhaj salafus salih. Minallahi risalah wa ala rasulil balag wa alaina taslim wal inqiyad. Dari Allah ar-risalah, Rasul yang menyampaikan, dan kita tunduk dan mengamalkan. Bas. Allahul muwaffiq ilahuna, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.